إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في دين عزكم الله kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Ar-Rahman. Kemarin sudah dibacakan tafsir surah Ar-Rahman ayat yang pertama sampai yang ke-13. Sekarang masuk pada ayat ke-14 dan seterusnya. Qauluhu ta'ala khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari tanah liat seperti tembikar. Wa khalaqal jana min marijin min nar. Dan dialah Allah yang menciptakan jin dari bara yang terbuat dari api. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan kenikmatan Tuhanmu yang mana yang kalian dustakan? Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Tuhan dari arah timur dan arah barat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan? Marajal bahrayni yaltaqiyan. Di mana ada dua lautan yang mengalir bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya ada pembatas yang tidak saling melintasi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan? Yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan. Allah keluarkan dari lautan tersebut, ya, dua lautan tadi, lu'lu' wal marjan, mutiara dan permata-permata, batu marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dengan kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan? Walahul jawaril munsyaatu fil bahri kal a'lam. Dan milik Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menjalankan perahu-perahu di atas lautan. Fabi ayyi ala kal a'lam, seperti halnya gunung-gunung. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Maka kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan? Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan surah Ar-Rahman ayat 14 sampai 25. Yadzkuru ta'ala khalqahul insan min salsalin kal fakhar. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan penciptaannya terhadap manusia, yaitu manusia diciptakan dari susunan campuran berbagai macam sampel tanah yang dicampur kemudian jadi seperti kalfakhar, seperti tembikar, yaitu berongga. berbentuk, kemudian di tengahnya berongga. Wa khalqahul jana min marijin min nar. Dan Allah menyebutkan pula tentang penciptaan jin, di mana diciptakan dari bara api yang membara. Wa huwa tarfun tarfu lahbiha. Marij adalah tarfu lahbiha, ujung dari kobaran api. Ya. Jadi jika ada api, ujungnya yang membara itu adalah marij. Kemudian yang memercik itu syarar namanya. Namanya syarar. Jadi api ujungnya yang apa istilahnya membara, yang biasanya berubah-ubah bentuk, itu adalah marij. Kemudian di atasnya lagi yang memercik namanya syarar. Maka dari dua asal penciptaan inilah masing-masing dari dua makhluk ini memiliki watak tabiat yang berbeda. Ya. Jadi watak tabiat antara manusia dengan jin itu berbeda. Watak manusia adalah seperti sifat tanah. Watak jin adalah seperti sifat api. Qalahu Dhahhak 'an Ibnu Abbas wa bihi yaqulu Ikrimah Mujahid wal Hasan al-Dusayd. Demikian ditafsirkan oleh Dhahhak, Ibnu Abbas dan yang lainnya. Wa qala al-Aufi 'an Ibnu Abbas min marijin min nar min lahbin nari min ahsaniha. Adapun dari penafsiran Ibnu Abbas dalam riwayat yang lain, marij min nar adalah api yang paling bagusnya. Yaitu api yang paling panasnya. Jika penafsiran yang pertama adalah ujung dari bara api. Kalau penafsiran yang kedua adalah min ahsaniha, yaitu jenis api yang paling bagus. Kata Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas, min marijin min nar min khalisin nar. Itu dari api yang murni, itu api yang muncul. Jadi kalau ada apa kayu kemudian membara, nah maka yang seperti ada jeda antara kayu tadi dengan warna merah seperti tidak berwarna, nah itulah namanya marij. Ini penafsiran yang kedua, itu namanya khalisun nar, ya, api yang murni, belum bercampur dengan warna, belum bercampur dengan asap, ya, itu api yang transparan. Yang biasanya kalau lihat kita sepintas itu antara sebuah barang yang terbakar dengan api tersebut ada jeda di tengahnya seperti menggantung, nah itu khalisun nar namanya. Jadi ada dua penafsiran. Yang pertama, marij min nar itu ujung apinya, ya. Penafsiran yang kedua adalah pangkal apinya yang transparan, yang belum bercampur dengan warna dan asap. Wa kadza qala Ikrimah wa Mujahid wa Dhahhak wa ghairuhum, demikian ditafsirkan oleh Ikrimah, Mujahid, Ad-Dhahhak dan yang lainnya. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Ma'mar 'an Az-Zuhri 'an Urwah 'an Aisyah radhiyallahu 'anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nurin. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal janu min marijin min nar. Adapun jin diciptakan dari bara api. Ya. Bisa dikatakan ujung dari bara api atau pangkal dari bara api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari apa yang kalian disifati. Sifat manusia itu persis seperti tanah. Sebagaimana hadis Sahih Bukhari, ketika Rasulullah mempermisalkan antara petunjuk yang beliau bawa dengan orang yang menerimanya adalah seperti diibaratkan antara hujan dengan tanah. Ya. Hujan yang turun ke tanah. Di mana ada tanah yang meresap, ya, meresap dan menyimpan air tersebut di perut tanah tersebut, kemudian menjadi tanah yang subur, kemudian bisa mengeluarkan air simpanannya di tengah ya manusia membutuhkannya, menjadi mata air, kemudian menjadi sungai dan bermanfaat bagi seluruh makhluk. Ada juga jenis tanah yang hanya bisa menampung, tetapi juga ada jenis tanah yang tidak menampung, tidak meresap, tidak membuat subur, tetapi lewat begitu saja. Dan bahkan ada jenis tanah yang kalau terkena air justru menimbulkan panas dan api. Ya, seperti sulfur, seperti apa? Batu kapur atau benda-benda kimia yang lain, kalau bertemu dengan tanah, bertemu dengan air justru membakar. Yaitu jenis orang-orang yang kalau mendengarkan ilmu, dengar ayat, dengar hadis, malah marah dia. Layaknya setan yang mendengarkan Al-Quran. Itu jenis. Ya, jenisnya demikian di dalam menerima ilmu. Dan demikian pula, ada sebagian teori dari orang-orang psikologi juga menggunakan pensifatan manusia dengan sifat watak tanah. Dan itu diambil dari hadis sebenarnya. Sebagaimana pula manusia memiliki warna kulit juga sama sesuai dengan warna tanah. Jadi ketika diciptakan Adam, Allah perintahkan malaikat untuk mengambil seluruh sampel tanah yang ada di muka bumi. Kemudian dicampur menjadi lumpur hitam, kemudian dibentuk dengan tangan Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi seperti tembikar. Ya. Yaitu sebuah benda yang berbentuk di tengahnya berongga. Saat jin melihatnya, jin memasukinya, kemudian bersinlah tembikar tersebut dan jinnya keluar. Maksudnya adalah iblis. Saat itulah iblis mulai dengki, padahal belum ditiupkan roh, masih benda padat mati. Ya, yang tengahnya ada rongga. Itu Allah ciptakan Adam awalnya demikian. Dan ketika melihat, ya, iblis sudah dengki dulu, sudah marah dulu. Ini ada sesuatu. Kenapa Allah ciptakan makhluk yang baru? Ya. Tapi kemudian, ikhwana fillah azzakumullah, ya, Allah tiupkan roh, barulah kemudian hidup. Ya. Adapun bentuknya, itu Allah bentuk sendiri dengan tangannya yang maha mulia. Warahu Muslim, demikian pula diriwayatkan oleh Muslim dari Muhammad bin Rafi' dan Abid ibn Humaid, keduanya dari Abdul Razzaq dengan riwayat yang sama. Ya. Abdul Razzaq As-Sun'ani itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana kisahnya Imam Ahmad itu sudah belajar kemana-mana, tetapi belum pernah ketemu dengan Al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani, penulis kitab Musannaf, orang Yaman. Maka suatu ketika beliau sengaja ya mengumpulkan uang, mengumpulkan harta. Jadi Imam Ahmad kalau mau rihlah itu biasanya beliau kerja dulu. Beliau rumahnya di Baghdad, di Irak. Beliau kerja, mengumpulkan uang. Ya, beliau jadi buruh angkut, beliau juga jualan unggas saat itu. Ya, dan beliau juga mewarisi toko bapaknya jualan kain dan ibunya tukang pintal, tukang apa namanya? Tenun. Ya, kalau di Pemalang gawe sarung goyor lah. Begitu. Setelah terjual banyak, beliau rihlah ke Yaman, bertemu dengan Abdul Razzaq As-Sun'ani di situ. Tetapi di situ juga beliau dapat ujian ketika bertemu dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di situ dituduh ya ingin memberontak. Tuduhan ini subhanallah dari orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul yang ada di Yaman. Melapor kepada khalifah bahwasanya Syafi'i mengumpulkan murid-muridnya untuk mengadakan makar. Akhirnya dipenjara lah Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lain. Padahal mereka ya merasa tersingkir ketika yang datang itu ulama-ulama besar Dulu mereka ditokohkan di Yaman karena mengaku sebagai cucunya Rasul, akhirnya mereka tersingkir. Karena yang datang ini ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ibnu Nuh, orang-orang ulama ahlul hadis semua yang kalibernya kelas tinggi. Yang di situ ada satu ulama ahlul hadis yang diremehkan oleh masyarakat sekitar, Abdul Razak As-Sun'ani. Barulah ketika Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Nuh, ulama-ulama kaliber yang sangat luar biasa ilmuannya, justru berguru kepada Abdul Razak As-Sun'ani yang selama ini mereka remehkan, barulah saat itu sadar ya, bahwasanya ini kalau dibiarkan akan semakin besar majlisnya dan akan memalingkan wajah manusia yang dulunya menghormati mereka yang mengaku sebagai turunan Rasul, kemudian mengikuti ilmu majlis ahli hadis. Maka sampai Imam Syafi'i di penjara, dituduh. Imam Syafi'i di penjara, Imam Ahmad di penjara, banyak ulama di penjara. Akhirnya dipulangkan karena semakin banyak ahlul ilmi yang datang ke Yaman. Ya, ya demikian ya kisah ahlul hadis di Yaman. Makanya Yaman itu subhanallah utama ada idza ja'a nasrullahi wal fath, itu ahlul Yaman, ja'a ahlul Yaman. Karena hati mereka itu ariqa qulubihim, hati mereka itu hatinya lembut-lembut. Jadi ketika ada siraman ilmu, mudah sekali untuk mengikuti. Maka ketika ada orang-orang yang berilmu datang, mereka akan mudah untuk menerimanya. Tetapi ada orang-orang yang mereka ingin dihormati dengan nasabnya, mereka dengki ketika ada orang ilmu, orang berilmu itu datang. Maka diperangi orang-orang yang berilmu dari dulu, sehingga ahlul hadis di Yaman itu tidak banyak. Dalam sejarah itu Abdul Razak As-Sun'ani baru ratusan tahun. Kemudian ada seorang ulama penulis kitab Al-Awasim bin Al-Qawasim Fidzab an Sunnati Abil Qasim. Ya. Kita punya kitabnya, gelarnya Al-Wazir karena dulu beliau mantan menteri dari Irak hijrah ke Yaman. Namanya Al-Wazir. Kemudian baru lama lagi muncul Imam As-Sun'ani, Muhammad Al-Amir As-Sun'ani, muncul lagi ya Imam Asy-Syaukani, muncul belakangan Syekh Muqbil Al-Wada'i. Tetapi rentang waktunya begitu lama. Ya, karena dalam sejarah Yaman itu banyak dikuasai oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul, dikuasai oleh bahkan orang-orang yang Syiah, khususnya Zaidiyah. Ya, sehingga kisah seperti Imam Sun'ani itu ketika beliau mengajar ilmu, beliau itu ketika sudah majlisnya sedikit banyak, beliau mau dibunuh, akhirnya beliau hijrah lagi. Ya, beliau hijrah lagi. Sampai beliau itu bertahun-tahun hidupnya bukan di rumah, hidupnya itu keliling pakai kendaraan. Imam Sun'ani penulis kitab Subulus Salam. Karena apa? Nyawa beliau terancam. Jadi kalau ada orang yang ingin belajar ilmu sama Imam Sun'ani, maka dia harus ikut berjalan, berpindah-pindah nomaden. Karena kalau bertempat satu tempat, nanti ya orang-orang yang dengki akan membunuhnya. Maka pindah lagi dan seterusnya. Itu negeri Yaman. Nah, kita kembali kepada tema ini. Setitik faedah dari kisah Al-Imam Abdul Razak As-Sun'ani, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya Imam Syafi'i, ya, ulama besar ahlul hadis, tetapi banyak diremehkan saat itu di negerinya. Ya, beliau tinggal di Son'a. Padahal dari kitab beliau itu sanad itu sangat tinggi. Jadi jarak antara Rasul itu kadang cuma 3 saja. Lettingannya seperti sanad yang ada di Muwatta Imam Malik. Ya. Jadi sanadnya sangat tinggi. Jarak antara beliau dengan Nabi itu cuma 2 atau 3 orang. Ya. Ini adalah Imam Abdul Razak As-Sun'ani. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan? Taqaddam tafsiru. Telah lewat tafsirnya. Rabbul Mashriqain wa Rabbul Maghribain, yakni Mashriqain fi as-sayfi wasyita wa maghribai shayf wasyita, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur musim, ya, panas musim dingin di waktu timur dan musim panas musim dingin di waktu barat. Ya. Wa qala fil ayatil ukhra, Allah berfirman dalam ayat yang lain, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib. Sungguh aku bersumpah dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai timur dan barat. Wa dzalika bi ikhtilafi matali'i syamsi wa tanaqquliha fi kulli yaumin wa buruziha minhu ilan nas. Kenapa disebutkan ya Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, dua arah timur dan dua arah barat? Ya, seolah-olah kalau bahasa sekarang itu, kalau di ilmu geografi ada belahan bumi selatan, belahan bumi utara. Maka matahari itu terkadang terbit di belahan timur bagian selatan, ada timur bagian utara. Terbenamnya juga sama, terkadang terbenam di belahan bumi utara, kadang terbenam di barat belahan bumi bagian selatan. Ya, maka itu disebut Rabbil Masyriqaini wa Rabbil Maghribain. Hal itu biikhtilafi matali'i syams, karena perbedaan tempat terbitnya matahari, tempat perpindahannya matahari. Fi kulli yaumin, setiap harinya. Ya, demikian pula kemunculan matahari tersebut kepada manusia. Ya. Dari sini sangat jelas ya, karena ulama Islam membangun akidah mereka itu bahwasanya matahari itu yang mengelilingi bumi, itu sangat jelas. Sehingga jangan bingung, karena yang dipahami para ulama dari dulu dan ahli falak dari dulu adalah matahari yang mengelilingi bumi. Kalau sekarang kemudian ada yang mengatakan bumi yang mengelilingi matahari, ya wallahu taala a'lam tentang kebenarannya atau ketidakbenarannya. Yang jelas kita ikuti ulama sajalah. Daripada ikuti orang barat, dulu ada planet Pluto, sekarang bukan planet. Ya. Dulu katanya Neil Armstrong sampai ke bulan, nyatanya enggak tahu juga dan seterusnya. Ya. Daripada kita diombang-ambing dengan ya, prediksi-prediksi orang barat yang bisa berubah-ubah keputusannya di setiap tahunnya, karena secara akal saja kalau sudah pernah ada orang ke bulan, pasti akan disusul oleh orang-orang yang berikutnya, ya, akan disusul. Kalau orang Pemalang misalkan dia sukses ketika merantau di Kalimantan misalkan, maka dia akan memanggil orang-orang Pemalang yang berikutnya untuk merantau di sana. Ya. Kalau sukses di sana, kecuali dua, nggak sukses atau nggak pernah ke sana, maka nggak disusul oleh orang-orang berikutnya. Maka sama ketika dia mereka menganggap telah sampai ke bulan, kemungkinan orang akan ke sana itu lebih banyak. Kalau tidak, kemungkinan satu bohong, ya kedua memang tidak bisa untuk ditinggali. Demikian ya. Daripada pusing memikirkan itu, kita pusing saja memikirkan keseharian kita saja, memenuhi kebutuhan, daripada mikir seperti itu. Intinya masyarakat muslimin, ya, jadi kitab-kitab Islam itu dalam tafsir atau ilmu falaknya itu berpedoman bahwasanya mataharilah yang mengelilingi bumi, bukan kebalikannya. Wa qala fil ayatil ukhra rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu waqila. Dialah Allah pencipta dan pengatur, pemilik ya belahan dunia yang timur dan barat, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Fattakhidhu waqila, jadikanlah Allah tempat kita bergantung, tempat kita berharap. Wa hadzal muradu minhu jinsul masyariqi wal magharib. Maka yang dimaksud di sini adalah jenis timur dan jenis barat, bukan persis arah timur, tapi jenis timur. Jenis timur itu berarti mencakup dari timur laut sampai tenggara. Ya, kadang orang barat, orang Arab itu menyebutkannya demikian. Seperti Rasulullah ketika beliau menyebutkan tentang arah kiblat bagi penduduk Madinah, di mana Madinah itu sebelah utara, maka beliau mengatakan bainal masyriq wal maghrib kiblat, antara timur dan barat itu kiblat. Jadi kalau menceng ke sana, menceng ke situ, antara timur dan barat itu kiblat. Karena beliau posisinya itu antara beliau dengan Mekah itu utaranya. Utaranya pun agak geser sedikit. Maka kita bagi penduduk Indonesia yang kita adalah sebelah timurnya timurnya Mekah, maka kita bainal jamu wa syimal, antara selatan dan utara itu adalah kiblat kita. Ya, antara utara selatan adalah kiblat kita. Menceng sedikit enggak masalah karena kita tidak melihat langsung Ka'bah. Ya. Karena kewajibannya kalau kita melihat Ka'bah itu persis menghadap Ka'bah. Tapi kalau kita tidak melihat Ka'bahnya, kita sholatnya itu ke arah Ka'bah, bukan Ka'bahnya, tapi ke arah Ka'bah. Dan arah ini luas. Kemudian kita lanjutkan. Wala makana fi ikhtilafi hadhihi al-masyariqi wal magharibi masalihun lil khalqi minal jinni wal insi. Maka ketika di dalam perbedaan tempat terbit dan tenggelamnya matahari di timur barat, ya, di belahan utara ataupun selatan, pada perbedaan ini mengandung kemaslahatan yang sangat besar bagi makhluk, baik jin dan manusia. Ya, dengan adanya siang maka kita bisa beraktivitas, adanya malam kita istirahat, adanya waktu musim dingin atau musim hujan berarti ada fase tertentu, musim panas juga ada tanaman tertentu yang ditanam. Masing-masing itu kemaslahatan bagi manusia dan jin dan seluruh makhluk. Karena kalau musim hujan terus, ya, maka akan kehilangan sebagian kenikmatan yang lain. Kalau musim kering terus juga akan kehilangan kenikmatan sebagian kenikmatan yang lain. Maka dengan adanya perbedaan silih berganti siang malam, ada musim panas, musim dingin, atau bahkan ada 4 musim, ada belahan bumi barat, timur, ada belahan bumi utara dan selatan, semua itu adalah kemaslahatan bagi kita semuanya. Makanya Allah ingatkan ayat berikutnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan Allah yang mana yang kalian dustakan. Wa qauluhu, kemudian Allah ingatkan lagi kenikmatan berikutnya, marajal bahraini yaltaqiyan. Qala Ibnu Abbas ay arsalahuma. Allah alirkan dua laut yang berbeda tapi saling bertemu. Yaltaqiyan, kata Ibnu Zaid, ay mana'ahuma ay yaltaqaya bima ja'ala bainahuma minal barzakhil hajizi al-fasili bainahuma. Yaitu saling menolak satu sama lain untuk bercampur. Jadi satu laut, satu tempat, tapi menolak satu sama lain untuk bercampur. Seolah-olah ada pembatas yang membatasi di antara keduanya. Ya, para ulama berbeda pendapat dengan yang dimaksud dengan ini. Tetapi kebanyakan ulama, wal murad biqolihil bahrain, yang dimaksud dengan dua lautan adalah al-milhi wal halwi. Yaitu lautan yang asin dengan lautan yang airnya segar, tidak asin. Perlu diketahui, orang Arab ketika menyebut bahrun itu bukan seperti terjemahan mutlak yang ada dalam bahasa Indonesia artinya lautan. Kalau kita lihat dalam kamus itu kan bahrun artinya laut. Tetapi di dalam bahasa Arab yang fasih, bahr adalah sebuah kata untuk menggambarkan air yang luas. Ya, air yang luas. Sehingga kalau orang Arab menyebut waduk, danau, itu bahar, laut. Bahar Tobaria, itu kan bukan laut. Laut Tobaria itu danau. Jadi kalau di Indonesia mau nyebut Danau Toba, itu Bahru Toba. Bahru Toba. Ya, Bahru Toba. Laut Toba, ya. Tapi kita artikan di sini danau, karena kalimat bahar itu bukan hanya lautan, danau pun disebut masuk dalam kategori bahar. Termasuk sungai yang yang sangat lebar, misalkan Bengawan Solo begitu, itu disebut juga bahar. Makanya di sini kata Ibnu Katsir, al-halwu hadhihi al-anharu sariha bainan nas. Sehingga lautan yang segar, air segar, itu adalah sungai, kata Ibnu Katsir. Karena secara asal kata tadi Anda terangkan, kalimat bahar itu bukan laut, laut utara, laut selatan yang kita pahami itu. Lebih umum dari itu. Segara air yang luas ya airnya tersebut, maka disebut bahar. Maka sungai yang besar yang mengalir itu namanya juga bahar. Waqad kadzimnal kalam ala dzalik fi suratil furqan. Telah lewat pembahasan tentang ini dalam surah Al-Furqan. Jadi ada yang menafsirkan ayat ini, marajal bahraini yaltaqiyan, adalah sungai yang mengalir sampai ke lautan. Kemudian air sungai tersebut ketika sampai di laut itu tidak kemudian menyatu ya, kemudian menjadi asin, tidak. Memang menyatu, tetapi nanti berpisah ke bawah. Ya, berpisah ke bawah. Jadi kalau ini lautan, ini sungai, maka sungai ini ketika bertemu dengan laut, maka air tawarnya dia berada ke bawah. Ke bawah, air lautnya di atas. Ya, air lautnya di atas. Sebagian akan meresap ke apa namanya? Ke dalam bumi. Ya, meresap ke dalam bumi lagi, kemudian akan muncul lagi menjadi mata air. Itu yang diterangkan oleh dalam kitab-kitab geografi Islam. Kalau geografi modern anak kurang paham ya. Tapi yang kita baca itu demikian. Wa qawluhu ta'ala wa huwa alladhi marajal bahri. Wa qawluhu ta'ala wa huwa alladhi marajal bahrain hadha 'adbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijzan mahjura. Dan dialah yang telah mengalirkan dua lautan, dua air. Yang satunya itu air segar, yang satunya air asin. Pahit. Ya, air asin yang pahit. Ya. Karena air itu, air laut itu, kalau yang paling dasar, katanya rasanya pahit. Ya, rasanya pahit, bukan asin lagi. Atau air-air yang tersimpan sangat lama itu nanti berubah rasanya menjadi pahit. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan Allah jadikan di antara keduanya adanya pembatas, tidak bercampur. Karena bercampur kita akan rugi, akan kehilangan air segar itu. Wa qad ikhtara Ibnu Jarir hahuna an al-murad bil bahraini. Adapun yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari yang dimaksud dengan dua lautan adalah bahrus sama wa bahrul ardi, yaitu laut di langit dan laut di bumi, dipisahkan antara laut langit dengan laut bumi. Ya. Apa yang dimaksud dengan laut langit dengan laut bumi? Laut langit itu adalah awan yang menurunkan hujan. Ya. Laut bumi adalah air yang ada di permukaan bumi itu sendiri. Itu kata Ibnu Jarir At-Tabari. Dipisah. Ya. Dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Jarir, "Li'anna lu'lu' yatawallad min ma'is sama' wa asdafi bahril ardi." Kata Ibnu Jarir, dikarenakan yang namanya mutiara itu akan terhasilkan dari air yang ada di langit, air hujan turun ke bumi, ketika masuk di lautan, dia menerobos masuk sampai ke bawah dan masuk ke kerang-kerang yang ada di permukaan laut bumi. Saat terpenjara dalam kerang tadilah, kemudian diproses menjadi mutiara. Jadi masyhur dalam perkataan para ulama, yang namanya mutiara itu terjadi adalah ketika air hujan, air tawar yang dari langit hujan, kemudian jatuh ke lautan, kemudian meresap masuk sampai ke dasar lautan, yaitu masuk ke dalam kerang yang ada. Setelah itu terjadilah proses yang lama, ya, istilahnya mineral-mineral ini kemudian menyatu, akhirnya menjadi sebuah batu yang sangat, ya, sangat murni, sangat kuat, itulah namanya mutiara, ya, namanya mutiara. Walaupun kalau kerang yang sekarang, ya, yang mutiara buatan itu biasanya kan dimasukin semacam kerikil atau apa, nanti akan dibungkus dengan bagaimana lah ya oleh kerang tadi, nanti akan menghasilkan mutiara. Tapi kalau alamiah, justru yang dipahami para ulama itu adalah mineral air, ya, dari langit yang jatuh ke bumi, masuk ke kerang laut, kemudian berproseslah secara alamiah menjadi sebuah batu yang sangat keras, sangat gemerlap, dan menjadi batu mulia yang disebut sebagai mutiara. Itu demikian. Wa hadha wa in kana hakadha lakin laysa al-murad bidzalika madhhab ilayh. Kata Ibnu Katsir, walaupun memang demikian, tetapi yang dimaksud dalam ayat ini itu bukan air hujan dengan air laut. Ya. Fa innahu la yusaiduhu al-lafdhu fa innahu ta'ala qad qala bainahuma barzakhun la yabghiyan. Karena kurang tepat sepertinya dengan konteks kalimatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilewati oleh keduanya. Ai wa ja'ala bainahuma barzakh. Allah jadikan di antara keduanya ada pembatas, wa huwal hajizu minal ardi li'alla yabghi hadza 'ala hadza. Yaitu seperti adanya pembatas dari bumi ini yang membatasi antara air tawar dengan air asin. Makanya orang misalkan ujung pantai, orang mana ujung pantai ini, orang-orang Widuri, orang Asem Doyong dan semacamnya, dia punya sumur, tapi sumurnya bisa diminum, padahal dekat dengan apa, dengan laut, ya. Itu kalau Allah campur, ya nggak ada istilah sumur di sana, tapi ada juga, walaupun rasanya agak berubah, tetapi intinya bisa dikonsumsi karena tawar bukan asin, ya. Dan Allah berikan batas antara keduanya, sampai bahkan dekat sekali, cuma beberapa meter dari pantai, di situ ada sumur, sumurnya tawar. Ini kan ajaib, luar biasa. Kalau bukan karena Allah yang memberikan batas, ya akan bercampur antara air tawar dengan air asin dan akan rusak, ya. Atau air asinnya akan meresap ke tanah, kemudian akan merusak sekian banyak air tawar. Ya, kalau ada air-air asin yang demikian, maka sekian banyak tumbuh-tumbuhan akan mati, manusia gak bisa minum, tanah juga nanti kadarnya akan rusak, tidak akan bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Fayufsidu kulla wahid minhum al-akhar wa yaziduhu an sifatihi alladhi ya maqsudatun minhu. Karena kalau bercampur, itu akan merusak satu sama lain. Air lautnya juga rusak, air asinnya juga rusak. Karena masing-masing air asin dengan air tawar itu ada fungsinya, ada tujuannya. Ya. Jadi adanya fungsi air laut adalah untuk menetralisir udara. Ini sebagaimana diterangkan para ulama. Ya. Kenapa ada angin yang berhembus dari laut, ada yang berhembus dari gunung dan seterusnya. Itu diterangkan para ulama. Salah satunya adalah untuk menetralisir racun-racun yang ada dalam udara tersebut. Ya. Wa ma baina as-sama'i wal ard la yusamma barzakhan wa hijran mahjura. Adapun antara langit dan bumi itu tidak disebut hijaz, tidak disebut barzakh, tidak disebut hijran mahjura. Maka yang dikatakan hijr mahjura adalah justru yang ada di bumi. Sehingga penafsiran yang lebih tepat kata Ibnu Katsir adalah antara air tawar bumi dengan air asin bumi. Ketika bertemu, Allah pisahkan, tidak bercampur, tidak merusak satu sama lain. Yang tawar tetap tawar, yang asin tetap asin. Atau yang di dalam bumi tetaplah tawar, yang di laut tetaplah asin. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini hikmah yang sangat besar. Air tawar fungsinya untuk kita konsumsi, air asin adalah untuk membersihkan berbagai macam kotoran-kotoran dalam udara atau dalam bumi. Sampai di zaman sekarang yang namanya radiasi nuklir saja hanya bisa diredam di mana? Diredamnya di laut. Ya. kalau ada di bumi, maka radiasinya bisa puluhan bahkan ratusan tahun, tidak hilang-hilang. Tapi kalau sudah di laut, netral. Ya kan demikian. Memang benar-benar luar biasa. Qonafidinazakumullah, Allah memberikan sekian ya banyak manfaat ya dari ciptaan-ciptaannya. Wallahu taala alam. Silahkan dikumandangkan azan lebih dahulu. Kita lanjutkan. Qauluhu ta'ala yakhruju minhuma lu'lu wal marjan. Keluar dari keduanya lu'lu wal marjan. Keluar dari keduanya, dari air yang segar dan air yang asin, itu perpaduannya akan memunculkan lu'lu dan marjan. Lu'lu adalah mutiara, marjan ulama beda pendapat yang dimaksud dengan marjan. Ai min majmu'ihima, yaitu pertemuan antara air tawar dengan air asin itu menghasilkan mutiara dan marjan. Batu mutiara dan batu marjan. Fa idza wajada dzalika min ahadihima kafa kama qala ta'ala. Kalau terdapat dari salah satu dari keduanya, maka cukup. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ma'asyaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum, wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang rasul-rasul di antara kalian? War rusul innama kanu fil ins khassatan dunal jin wa qad sah hadzal itlaq. Di mana rasul itu hanya khusus dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Jadi enggak ada nabi dari kalangan jin, enggak ada rasul dari kalangan jin. Jin itu ngikut manusia. Jin itu syariatnya ngikut yang dibawa oleh rasul manusia. Ini faedah yang lain. Artinya walaupun terkadang dari air asin saja ya, itu bisa muncul yang namanya mutiara. Enggak harus dari keduanya, tetapi umumnya justru dari pertemuan keduanya. Walu'lu' ma'ruf, yang namanya lu'lu' itu ma'ruf, kita tahu mutiara ya. Amal marjan faqila huwa siharu lu'lu'. Adapun marjan, ada yang mengatakan marjan itu adalah lu'lu' yang kecil-kecil. Mutiara yang kecil-kecil, kalau yang besar namanya lu'lu'. Demikian dikatakan Mujahid, Qatadah, Abu Rizin, Dhahhak dan yang lainnya. Wakilah, bahkan ada yang mengatakan kibaruhu wajiduhu. Bahkan ada yang mengatakan kebalikannya. Lu'lu' itu mutiara yang kecil, marjan itu mutiara yang besar dan yang paling bagus kualitasnya, yang jayidnya. Kemudian dihikayatkan oleh Mujarir At-Tabari, Anba'i Salaf, dari sebagian ulama Salaf. Dan diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Hatim dari Rabi' Ibn Anas, dihikayatkan pula oleh Sudi dari yang menceritakan dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan pula yang semisalnya dari Ali, dari Mujahid, dari Marrah Al-Hamdani. Wakil ada yang mengatakan huwa nau'un minal jawahir ahmarul launi. Ada yang mengatakan marjan itu bagian jenis dari batu mulia yang warnanya merah. Dan ini yang kita pahami di Indonesia, marjan itu adalah batu mulia yang warnanya merah kalau di Indonesia. Istilah bagi semacam kayak berlian, tapi yang warnanya merah itu marjan. Tapi kalau orang Arab ya bisa menjuluki juga itu mutiara. Qala Sudi, berkata Sudi dari Abi Malik, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud, qala al-marjan al-kharzul ahmar. Beliau mengatakan al-marjan adalah kharzul ahmar, yaitu batu mulia yang warnanya merah. Wa qala Sudi wa huwa al-kasad bil farisiyah, dalam bahasa Persia itu kasad. Ama qalu huwa min kullin ta'kuluna lahman tariya wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha. Adapun dalam surat Fatir Allah berfirman, dan dari masing-masing laut yang tawar dan laut yang asin kalian makan daging yang lezat dari dua laut tersebut. dan kalian keluarkan perhiasan yang kalian pakai. Fallahmu min kulli ujad wal ajbi. Maka kata As-Sudi, beliau mengatakan yang namanya daging itu bisa didapatkan dari lautan yang tawar dan asin. Ya, ada ikan air tawar, ada ikan air asin, istilahnya demikian. Wal hilyatu innama hiya minal malih dunal azbi. Adapun Sudi mengatakan adapun perhiasan itu hanya didapatkan di air asin, laut asin, bukan laut yang segar, bukan sungai. Qala Ibnu Abbas ma saqatat qattun qitratun minas sama'i fil bahri fa waqa'at fi sadfatin illa sara minhum lu'lu'. Kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan tidaklah menetes satu tetesan air hujan dari langit kemudian menerobos sampai ke dasar lautan kemudian masuk fi sadfatin di dalam kerang, masuk ke kerang-kerang ya namanya kerang ya, kecuali sara minha lu'lu, akan jadi darinya mutiara, kata Ibnu Abbas. Demikian kata Ikrimah, dan beliau tambahkan fa idza lam taqa' fi sadfatin nabatat biha anbarah. Kalau tidak menjadi, tidak masuk dalam sadfah, tidak masuk dalam sadfah, sadfah itu kerang, itu akan menjadi anbar, ember. Ya, ember itu minyak wangi. Minyak wangi harganya mahal. Walaupun ember yang ma'ruf itu, ember yang ma'ruf itu adalah cairan yang berasal dari ikan paus. Ya, ketika dimuntahkan kemudian akan diikat dengan air-air tawar yang ada di lautan bekas air hujan tadi, akan mengambang, itulah yang nanti akan menjadi minyak wangi ember. Minyak wangi di dunia ini yang paling mahal itu ada 3 jenis. Pertama misik, ini yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling disukai Nabi SAW itu misik, terbuat dari darah kijang. Kijang khusus yang ada di wilayah-wilayah dataran-dataran tinggi India atau di Rusia. Ya, setiap tahun mereka ketika masa-masa matang, mereka itu akan muncul benjolan di perut. Mereka lari-lari, itu akan jatuh. Ya, ketika jatuh itu, kalau dibelah, ya, itu akan kayak bubuk-bubuk, kayak pasta atau agak berpasir, nanti diproses itu akan menjadi minyak wangi misik yang paling harum yang disukai oleh Nabi. Itu awalnya terbuat dari darah kijang. Darahnya kijang tadi. Makanya minyak wangi misik itu paling cocok bertemu dengan keringat. Ketika bertemu dengan keringat itu semerbaknya luar biasa. Tapi bukan minyak misik yang 1000-2000 ya. Minyak misik, aku orang senang misik, kriben, mambune ora enak, regane 1000-2000. Misik itu harganya mahal. Misik itu bisa ratusan juta harganya. Mahal. Ya. Bahkan misik yang di pasaran yang semilinya, 2 milinya bisa sejuta itu ada. Ya. Artinya bukan misik yang 1000-2000 yang kayak balsem, jangan ya. Aku orang senang misik, mambune kayak balsem. Ya itu bukan misik yang kesukaannya Rasul, bukan ya. Yang kedua itu minyak wangi ud atau gaharu. Itu Rasulullah juga senang, dalam riwayat Baihaqi, beliau biasa membakar ud kemudian baunya itu di apa tuh, jubahnya itu ditutupkan ini biar asapnya itu masuk di jubahnya. Jadi kalau misik itu ke kulit, kalau ud itu ke baju, dibakar nanti ke baju. Nah, ada lagi yang namanya ember. Ember juga diriwayatkan Rasulullah pernah memakainya ember. Ember ini adalah dari laut. Ya, ada mengatakan itu adalah muntahan dari paus, dari ikan paus. Dan ada yang mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Ikrimah, ya, yaitu air hujan yang dia tersimpan di dalam lautan tidak masuk dalam kerang, maka dia lama-kelamaan akan berproses menjadi anbarah, menjadi ember. Nah, ember inilah menjadi minyak wangi yang sangat mahal. Bahkan kilo, satu kilonya itu bisa puluhan juta. Satu kilo yang mentahnya itu bisa puluhan juta. Makanya kalau ember yang ori, yang benar-benar ember, harganya juga mahal. Ya. Dan biasanya kalau di dunia modern, ini yang paling banyak dijadikan campuran kosmetik yang harganya mahal-mahal, yang ratusan juta. Ini dari minyak wangi ember yang murni. Tapi ember yang ada sekarang itu banyak dipercaya dari ikan paus. Tapi kalau dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah, beliau mengatakan bukan hanya dari ikan paus, tetapi dari air hujan yang tersimpan dalam lautan sekian lama, kemudian akan menumbuhkan ember gris, akan menumbuhkan minyak wangi ember. Ya, dan baunya khas. Tiga ini khas. Ya, misik itu khas, akan semerbak kalau bercampur dengan keringat. Oud itu enaknya kalau dibakar. Ya, ember itu juga sama dengan misik, yaitu akan semerbak ketika bercampur dengan keringat manusia, itu akan semerbak. Sangat. Ya, kalau ember itu agak manis-manis. Ya. Kalau misik itu bau kuat, jadi maskulinnya itu jadi gitu. Baunya bau maskulin kalau misik. Kalau oud itu baunya bau tumbuhan. Karena gaharu, minyak gaharu. Kalau ember itu lebih manis rasanya. Nah, itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Ahmad ibn Sinan qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan al-A'mash an Abdullah ibn Abdullah an Sa'id ibn Jubair an Abbas radhiyallahu anhuma qala ma amtaratis samaa', ya, fatahal asdaf fil bahri afwahaha fama waqa'a fiha ya'ni min qatrin fa huwa lu'lu'. Tidaklah turun hujan dari langit, kemudian saat turun hujan itu kerang itu akan biasanya mangap-mangap begitu. Mulutnya itu akan mangap-mangap. Nah, begini ya, akan membuka bagian mulutnya. Nah, ketika dia membuka mulut kerang tadi, air hujannya masuk, maka yang masuk itu akan menjadi lu'lu', akan menjadi mutiara. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih kepada beliau. Walama kana ittikhadu hadhihi al-hilya ni'matan 'ala ahli al-ardh. Dan perhiasan-perhiasan ini ketika dipakai oleh manusia itu merupakan kenikmatan bagi penduduk bumi, intan nabih alaihim. Maka Allah anugerahkan, ya, kenikmatan ini atas mereka, dan Allah ingatkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Ini kan prosesnya yang luar biasa. Rupanya dari setes air hujan bisa menjadi batu mutiara yang sangat gemerlapan, mahal dan kuat, dan bisa menjadi minyak wangi ember. Ember sama, yang sangat wangi, baunya agak manis dan harganya sangat mahal. Bahkan minyak wangi ember ini pada waktu di Eropa itu dulu pernah ada wabah, apa namanya, Black European. Jadi wabah hitam di Eropa, atau dalam bahasa Islamnya itu taun. Taun, tahu ya, taun ya. Penyakit yang disebabkan oleh tikus, penyakit pes. Yang wabahnya itu kalau terkena manusia, ujung-ujung tubuh ini akan menghitam, rontok, mati, kemudian sini akan lobang, ya. Kemudian dalam hitungan demamnya sangat tinggi, kemudian 1 minggu, 2 minggu mati. Nah, saat itu yang bisa, karena obatnya tidak ketemu, ya, tidak, obatnya tidak ketemu, ada sebagian peneliti meneliti, dan dibakarlah, disebarlah minyak wangi ember ini. Jadi ember ini saat itu diborong sama orang Eropa, ya, digunakan untuk membunuh virus yang menyebabkan penyakit pes itu, penyakit taun. Dan subhanallah, ketika ember ini semuanya disebarkan seluruh penjuru Eropa dan Asia Barat, ya, Damaskus, Suria, Lebanon dan semacamnya, ya, itu wabah itu hilang. Jadi hilangnya dengan minyak wangi ember tadi. Ya, saat itulah minyak wangi ember yang tadi dari air hujan digunakan dalam pengobatan, dalam obat-obatan dan dalam kosmetik selain daripada sebagai minyak wangi. Dan fungsi minyak wangi itu akan menghilangkan virus-virus berbahaya. Kalau minyak wanginya asli, ya, kalau minyak wanginya enggak asli ya tidak jaminan. Yang asli yang jelas di sini ya, seperti ember, oud dan juga misik. Ya. Dan itu semuanya adalah kenikmatan dari Allah. Coba satu ember yang itu berasal, ada yang mengatakan dari paus, ya, ikan paus ya maksudnya. Adapun dari sahabat mengatakan itu adalah dari air hujan, berarti dari air, fungsinya sangat banyak sekali. Salah satunya untuk pengobatan yang pernah terbukti dalam sejarah, dan yang dari ribuan tahun terjaga adalah sebagai minyak wangi. Dan harganya juga sangat mahal. Maka diingatkan oleh Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Kenikmatan Rabb-mu yang mana yang kalian dustakan? Maka demikian ya, ikhwan fillah jazakumullah, semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Kita niatkan ya semoga kita masuk dalam jajaran orang yang terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Semoga kita termasuk ahlul Qur'an yang akan Allah muliakan di surganya dengan derajat Qur'an yang kita baca dan yang kita pelajari. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup akhir-akhir masa hidup kita dengan Qur'an ya. Dan ini sangat penting ya. Dan jangan lupa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.